man yukhallisu min shiddatin aw yu'ayyinu ala mashaqqah wa yajru mustaghasu bihi bila min maftuhan tata'allaqu bi fi'lin nida ba'da tadminihi mana iltija wa yajru mustaghasu li ajlihi bila min maqsuratin ma'al ismi adh-dhahir yata'allaqu bi fi'lin nida'i aydhan nahu ya lillahi lil muslimin wa yurabu ya harfu nida'in illai jaru majrurun allam harfu jarrin wa lafdhul jalalah mustaghasu bihi majrurun bil lami wa alamatu jarrihi kasrul ha'i ta'adduban walil muslimin jarun wa majrurun wa alamatu jarrihi alya'u li'annau jam'un mudhakkarin salimin salimun wa min istighasatu munada fal muta'ajjab minhu nahwu ya til ajabi ya lal ajabi li zaidin wa minhu al hadis wa ajaban laka ya banab wa ajaban laka ya ibn khattab as-salisatu an-nutbah wa hiya nida'ul al-mutafajja alayhi bismihi biya'in hawbiwa'in wa hukmu fil irabi wal binau hukmul munada in kana ma'rifatan mufradan yubna ala dhammi wa in kana mudafan aw shabihan bihi yunsabu nahu wa zayda wa abdullah wa dariban zaidan wa yurabu wa harfu nida'in zaid munada mansub mabniyun ala dhammi munada mandub mabniyun ala dhammi walaka ziyadatul alif fi akhirih nahu wa zaida wa huwa hinaidin mabniyun ala dhamma على ضمة مقدرة على آخره معنى من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف الرابعة اسم الإشارة فلا يجوز حرف النداء منه عند البصريين نحو هذا وهؤلاء وأما قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء فهؤلاء خبر أنتم وجملة تقتلون حال أبو بكر Halun Abu Badalun wa jumlatu taqtalun huwal khabar wa laysa min kubail munada al mahdhuf minhu harfu nida wa rabi'uha qalbul ya'i alifan sudah ya betul itu wa rabi'uha ya ورابعها قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي وهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي فهذا yang keempat dari ابن عم dan ابن أم adalah membalik ياءnya menjadi ألف. Ini bahasa yang jarang sekali digunakan. Membalik ya'nya menjadi alif seperti ucapannya penyair ya banata amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu 'anki yawman mabja'i qalahu abu najm al-ajali. Bait ini diucapkan oleh An-Najm Abu Najm al-Ajali, namanya adalah Al-Fadl ibnu Qudamah min qasidah murajjazah, qasidah yang dibentuk dalam bentuk rajaz. Awaluha, awal bait syairnya adalah qad asbahat umul khiyari tad'i alayya dhanban kullahu lam asna', bisa kulluhu min an ra'at ra'si ka ra'sil asla'. Ya, namanya adalah Fadl ibnu Qudamah dari qasidah rajaz, yang mana awalnya adalah jadilah umul khiyar tadda'i alayya, menuduhku perbuat dosa, salah, yang semuanya tidak aku perbuat. Ya,